diriku dikutuk kejujuran apabila aku mendustaimu. Sumpah mati ku berani, bukanlah aku merayu diriku, bukan pujangga cinta. Pasti takkan hilang sampai jasad tinggal.